Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, بعبده ليلا ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أيها الناس sidang jemaah rahimakumullah di Masjid Aqal Islamic Center yang berbahagia, bertakwalah kepada Allah, apalagi sebentar lagi bulan suci Ramadan. Goals dari Ramadan adalah bertakwa, tapi modal utamanya adalah iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini momentum bagi kita untuk menjadi orang yang berbahagia, untuk menjadi orang yang mulia, dan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak dan di dunia ini tentunya juga. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaah rahimakumullah, janganlah sampai kita mati seperti hewan yang kurus kering diserang penyakit di tengah hutan sana tanpa manfaat, kecuali tubuhnya hanya menjadi kompos bagi tanah. Jangan pula kita mati seperti daun-daun kering di tengah hutan sana di kegelapan malam. Tetapi hewan dan pohon tentu dedaunan juga punya manfaat. Namun sebagai manusia tidak seperti itu harusnya dia memilih cara mati. Illa wa antum muslimun. Totalitas menjadi seorang hamba yang berserah diri kepadanya, itulah yang harus menjadi target kematian. Jangan sampai kalian mati dalam keadaan sedang berfoya-foya dan mengerjakan hal sia-sia. Apalagi kalau ingin yang lebih tinggi, pernahlah bercita-cita untuk menjadi orang yang mati sebagai syahid, sebagai martir. Orang-orang yang pernah bercita-cita untuk mati syahid, setidaknya sudah dicatat niatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah orang seperti itu, artinya orang yang pernah bercita-cita untuk mati syahid di dalam hatinya karena Allah, maka hidupnya mulia dan matinya pun sebagai syuhada insya Allah. Tema khutbah Jumat pada Jumat yang berbahagia pada hari ini adalah Indonesia bebaskan Baitul Maqdis. Wahai para lelaki, wahai orang-orang yang beriman, wahai yang di dalam hatinya ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, gerbang mulia, pintu surga, seruan Allah azza wa jal datang pada kalian. Penistaan terhadap Baitul Maqdis, kepungahan orang kafir sudah pada puncaknya setelah 100 tahun menistakan Palestina dan 70 tahun menjajah Baitul Maqdis. Mereka memilih tanggal 14 Mei untuk memindahkan kedutaannya sebagai genderang perang melawan Islam dan agama-agama di muka bumi. Disinilah diuji apakah ada setetes air keimanan di dalam hatimu, apakah ada setitik cahaya iman di dalam hatimu. Wahai para lelaki, wahai para pemimpin, wahai para pemuda yang bercita-cita untuk menjadi orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pintu surga sedang terbuka lebar bagi kalian. Saudara-saudaramu di Gaza sudah mendahuluinya. Mereka sedang menjaga tanah air kita semua, karena Islam tidak mengenal teritorial yang sempit. Bahkan makna dari Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu, yang kami berkahi di sekelilingnya bukanlah cuma tanah yang ada di sekitar Masjidil Aqsa saja. Indonesia juga merupakan tanah yang diberkahi jika Indonesia mengikatkan dirinya dengan Baitul Maqdis. Anda semua, hai para lelaki, wahai para pejuang, wahai para mujahid, wahai yang di dalam hatinya adalah la ilaha illallah, adalah la ilaha illallah di dalam hatinya, adalah juga orang yang akan mendapatkan percikan keberkahan. Ya baghial barakah aqbilu, wahai para pencari keberkahan sejati, ini kesempatan besar bagi kalian. Kesempatan untuk mendapatkan keberkahan dengan cara bagaimana? Lekatkan hati kalian dengan Baitul Maqdis yang sekarang akan dicaplok oleh Zionis Israel dan sekutunya dari Amerika. Sidang jemaah rahimakumullah, jadilah pencari berkah sejati dalam hidup ini. Pergi ke kantor ada berkah, pulang ke rumah ada berkah, datang ke masjid ada berkah, bahkan keluar rumah juga ada berkah. Tapi pilih berkah yang paling bergengsi, alladzi barakna haulahu, yang disiapkan untukmu. Karenanya sebagai individu, sebagai bangsa, mari bersatu, bergabung dalam sebuah gerakan Indonesia bebaskan Baitul Maqdis. Allahu Akbar walillahilhamd. InsyaAllah keberkahan akan tercurah kepadamu, kebahagiaan akan tercurah kepadamu, perubahan-perubahan akan kamu rasakan, baik kita sebagai individu bangsa Indonesia maupun bangsa Indonesia sebagai negara. Ingat sirah Nabawi ya, sebelum Nabi SAW dimi'rajkan dari Baitul Maqdis, hidupnya penuh dengan kesulitan dan hambatan. Tapi setelah dimi'rajkan dari Baitul Maqdis, dalam sirah Nabawi ya, terjadi percepatan, kegemilangan dan kejayaan Islam begitu mudahnya. Ini saatnya kita mendapatkan banyak hal, ada big deal di sini. Ada banyak keberkahan yang bakal kita dapatkan Ada banyak perubahan-perubahan hebat yang akan kita dapatkan. Saya berkata seperti ini, tentu saya meyakininya. Saya berkata seperti ini, tentu saya akan berjuang untuk mendapatkannya. Mudah-mudahan Anda mendengarkan pun demikian adanya. Sidang jemaah rahimakumullah. Kenapa Nabi Muhammad SAW tidak dimi'raskan dari Mekah? Kenapa harus Baitul Maqdis yang dipilih? Tentu bukan cuma sekedar ada spot langit di situ, atau mungkin jaraknya paling dekat dengan langit, atau orang-orang sekarang secara astronomi mengatakan mungkin di situ spotnya Milky Way, di mana pintu-pintu langit 7 lapis eskalasinya bisa ditebus hanya lewat sana. Tetapi yang penting adalah kenapa Nabi Muhammad SAW diangkat ke langit dari Baitul Maqdis? Karena seniornya Isa Al-Masih juga diangkat ke langit dari Baitul Maqdis. Anda yang ingin mendapatkan kemuliaan, yang ingin dimi'rajkan, ada yang menarik. Tidak ada kata Quran disebutkan sebanyak di surah Al-Isra. Tidak ada. 10 kali kata Al-Quran disebutkan di surah Al-Isra. Tidak ada di surat-surat lain. Bahkan wa Quran al-fajr, kata-kata salat subuh disebutkan dalam bentuk Al-Quran dalam salat subuh, itu ada di dalam surat Al-Isra. Para ulama mengatakan yang bisa membebaskan Baitul Maqdis adalah orang-orang yang memulai hari ininya dan menjadikan hidupnya sebagai generasi Qur'ani. Percayalah, senjata mereka, amunisi mereka, tentara mereka, bahkan nuklir mereka akan lumpuh di hadapan kekuatan Al-Quranul Karim. Bacalah Al-Quran, tadaburi, hayati, yakini, amalkan, dan matilah karenanya. Anda akan menjadi pemenang. Ada yang menarik. Orang-orang yang membaca Quran di dalam salatnya tidak akan dimi'rajkan Qurannya sebelum hatinya terhubung pada Baitul Maqdis. Saya ulangi sekali lagi, ini tafsir dari ulama tentang Al-Quran Al-Fajr. Kenapa ada di surah Al-Isra? Orang-orang yang salat tetapi hatinya tidak terhubung dengan Baitul Maqdis, tidak mau tahu, tidak care, buat apa mikirin Baitul Maqdis, Indonesia aja susah. Orang-orang yang putus hatinya dengan Al-Quds adalah orang-orang yang tidak akan mi'raj Qur'annya ke langit. Sedang jumlah rahimahkumullah. Ada apa dengan kalian? Kenapa enggak mau tahu dengan persoalan tanah suci kalian? Yang ketiga, kiblat kalian dari dua kiblat itulah kiblat yang pertama. Ada apa dengan kalian, wahai umat Islam di Indonesia? Ada apa dengan kalian, wahai pemimpin di Indonesia? Ada apa dengan kalian, wahai pengusaha dan orang kaya di Indonesia? Kenapa tidak mau tahu persoalan Baitul Maqdis? Demi Allah, kamu bukan siapa-siapa. Sehebat apapun kamu, sekaya apapun kamu, setinggi apapun jabatan kamu di Indonesia, bahkan karir internasional kamu, kamu bukan siapa-siapa kalau kamu tidak kaitkan hatimu dengan Baitul Maqdis. Lihat Ibrahim alaihissalam. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imaman. Ibrahim alaihissalam tinggalkan kampung halamannya hanya untuk tegakkan la ilaha illallah. Di sana sini diuji dan dia lulus, lulusnya pun cum laude, sempurna, perfect. Tapi di mana kemuliaan disematkan pada Ibrahim sebagai pemimpin bagi seluruh manusia? Tempatnya bukan di kampung halamannya, tempatnya bukan di Mekah, bukan di Madinah, di tanah Aqdasul Aqdas, para ulama menyebutnya tanah Aqdasul Aqdas, tanah sesuci-sucinya tanah. Diangkatnya Ibrahim menjadi pemimpin bagi seluruh manusia adalah ketika berada di Baitul Maqdis. Di sana inni ja'iluka lin-nasi imaman, Allah langsung yang sematkan kepada Ibrahim sebagai pemimpin bagi manusia. Kamu bukan siapa-siapa. Dan hari ini kamu akan menjadi seseorang jika hatimu sungguh-sungguh ada cinta pada Baitul Maqdis. Jika pada kesempatan berbahagia ini, jika detik ini juga kamu ingin menjadi pengikut setia Ibrahim seperti yang kamu salawatkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa zurriyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama barakta ala Ibrahim, Jika kamu ingin terhubung kemuliaanmu dengan Ibrahim alaihissalam lewat salat-salat Ibrahimiyah, setelah kamu hubungkan lewat Muhammad SAW dan keluarganya, maka Al-Quds adalah jalan bagi kamu untuk menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar walillahil hamd. Tapi sayang, kita yang belum kenal Al-Quds sudah teracuni pula dengan orang yang mengatakan dirinya sebagai ulama dan intelektual, baik tingkat lokal maupun tingkat regional dan internasional. Teracuni dengan liberalisme sehingga tanpa disadari atas nama wasatiyah, atas nama orang moderat, atas nama orang-orang yang tidak mau radikal, malah mempropagandakan propaganda Yahudi. Sampai ada yang mengatakan tidak ada yang namanya bangsa Palestina. Tidak ada yang namanya bangsa Palestina di peta zaman ini. Ini orang mungkin ahistoris. Saudara-saudara, kota tertua di muka bumi namanya adalah Ariha dalam bahasa Arab. Mereka menyebutnya Jericho, yang kalau diterjemahkan artinya Ashura, musyawarah. Umurnya lebih 10.000 tahun. Itulah kota tertua di muka bumi itu, dan itu letaknya di Palestina sana. Ya, jika Mesir dimuliakan disebut namanya di dalam Al-Quran karena terkait dengan Musa alaihissalam, maka Baitul Maqdis, berapa banyak para nabi dan rasul berada di sana. Itulah tanah yang diberkahi karena sebagian besar para nabi dan rasul dikubur di sana. Itulah tanah Aqdasul Aqdas yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kita juga mesti memikirkan Indonesia. Tapi saudara-saudara, nasionalisme yang Anda pegang menjadikan sebuah energi membangun Indonesia, insyaallah akan lebih hebat jika ghirah, semangat juangmu, kamu kaitkan kepada Baitul Maqdis sebagai titik pusat energi kesucian kamu. Kamu bawa ke Indonesia, dan ini yang membuat Indonesia diberkahi, karena pada pembukaan Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan para pendiri bangsa ini dan bangsa-bangsa yang kuat di dunia bersatu dalam Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 di Bandung menyatakan bahwa Palestina harus dimerdekakan. Dan hari ini kalian sebagai generasi bangsa hari ini dituntut kesetiaan kalian kepada Undang-Undang Dasar, kepada penerus perjuangan orang-orang tua kalian. Dan insya Allah kita akan berjuang sampai tetes darah penghabisan, sebab mati karena Allah dan mati memperjuangkan Baitul Maqdis adalah kemuliaan diri akhirat. Allahu Akbar walillahil hamd. Beginilah cara berpikir dan sikap orang-orang mulia di muka bumi ini. Sekali lagi, you are nothing. Kamu bukan siapa-siapa. Saudara-saudara, ukuran Islam sedang kuat atau lemah, ukuran dunia sedang dikuasai oleh kekuatan jahat atau kekuatan baik, lihat siapa yang berkuasa di Baitul Maqdis. Bukan melihat seberapa banyak orang yang pergi umroh dan haji. Bukan itu ukurannya. Banyaknya orang yang pergi haji dan umroh sehingga kuota di Indonesia selalu kurang adalah ukuran kesalehan individual, bukan ukuran kolektif, bukan ukuran kekuatan kolektif. Lihat siapa yang sedang berkuasa di Baitul Maqdis. Apakah Anda sudah menjadi bagian daripada kekuatan ini? Jika iya, beruntunglah kalian, karena kalianlah orang-orang yang sedang dipilih untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar walillahil hamd. Indonesia sungguh negeri yang mereka harapkan setelah Allah Azza wa Jal. Sungguh Indonesia, tanpa Anda sadari, bangsa yang Muslim terbesar di dunia ini yang paling mereka andalkan setelah Allah Azza wa Jal untuk membebaskan Baitul Maqdis. Di Gaza hanya dua bendera yang berkibar ketika mereka harus bertahan dengan damai. Iya, dengan damai. Betul, sekali lagi dengan damai. Mereka tidak melontarkan senjata, bertahan di perbatasan. Sejarah kira-kira 700 meter. Sudah lebih, mungkin 40 orang meninggal dunia sebagai syahid. Anak muda, gerakan damai, duduk di perbatasan. Hanya punya senjata yang bernama ban-ban mobil yang dibakar. Hanya untuk mengelabui agar sniper-sniper dari Israel tidak bisa melihat mereka secara terang. Tidak bersenjata. Mereka hanya melakukan yang namanya Masirah al-Auda al-Kubra. Mereka hanya menuntut hak mereka untuk kembali ke tanah air mereka. Mereka punya biaya tidak sebanyak kita kalau kita melakukan aksi. Kalau kita melakukan aksi berlimpah makanan dan minuman, mereka sangat minim di sana. Anak-anak muda itu damai di perbatasan, dibunuh karena mereka memang sudah siap mati untuk itu. Hanya dua bendera yang dikibarkan, bendera Palestina dan bendera Indonesia. Siapa di antara Anda yang bertanggung jawab ingin merealisasikan harapan mereka? Siapa di antara kita yang siap memberikan pundak dan dadanya untuk mereka? Siapakah di antara kita yang sudah betul-betul di dalam hatinya bahwa sesama muslim itu sebetulnya adalah kaljasadil wahid? Anda tahu Salahuddin Al-Ayyubi, wahai para pemuda, wahai anak muda, jika kamu betul-betul menjadi anak muda yang akan dipilih menjadi pembebas Baitul Maqdis masa ini atau besok, bagi Salahuddin Al-Ayyubi, memikirkan tentang Baitul Maqdis lebih berat daripada memanggul gunung. Obsesinya beda dengan karir-karir orang yang biasa-biasa saja. Orang-orang berkelas di muka bumi seperti Abu Ubaidah Al-Jarrah, seperti Umar bin Khattab, bahkan Mu'ad bin Jabal pun memilih mati di Baitul Maqdis, adalah seperti Salahuddin Al-Ayyubi yang orang Kurdi. Tetapi di dalam benak orang-orang berkelas tinggi ini adalah memikirkan persoalan Baitul Maqdis lebih berat daripada memikirkan gunung. Dia gak peduli tentang perutnya sendiri, dia gak peduli tentang bisnisnya sendiri. Dikabarkan Salahuddin Al-Ayyubi kok bisa menjadi pembebas Baitul Maqdis isinya yang muda itu, kemana-mana seperti seorang nenek tua yang kehilangan anak dan cucunya, menangis. Yang ada di dalam benaknya adalah Baitul Maqdis, Al-Quds, Baitul Maqdis, Al-Quds, Al-Aqsa, Palestina. Cuma itu yang ada di dalam benaknya. Soal perut, soal karir, soal keluarga, nomor sekian bagi dia. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW ketika dimintakan fatwa dalam riwayat Maimunah, seorang sahabat tidak sanggup pergi ke sana, padahal dianjurkan oleh Rasul untuk pergi ke sana karena sholat di sana memiliki keutamaan, dan untuk melekatkan hatimu agar ada kemistri antara hatimu, seluruh elemen tubuhmu dengan Baitul Maqdis. Karena tidak sanggup, Rasul sampaikan kepada dia, kirim uang agar di sana lampu bisa menyala dan mereka bisa membeli minyak. Sampai sekecil itu Rasulullah SAW anjurkan. Tentu anak muda tidak hanya sebatas itu, mengirimkan uang untuk 1 liter minyak tanah adalah selemah-lemahnya iman, tapi masih bagus ada hati ke sana. Bagaimana jika tidak ada sedikit pun hati ke sana? Walayyadzubillah, betapa rendahnya status hati seperti ini, apalagi dia adalah seorang pemuda. Salahuddin Al-Ayyubi adalah orang yang kesana kemari seperti kehilangan sesuatu yang paling dicintainya. Anda tahu, yang difikirkan hanyalah bagaimana caranya bisa membebaskan Baitul Maqdis. Kalau Anda seorang businessman, pasti Anda berpikir, saya akan berdagang dan sebagian besar keuntungan saya, kalau perlu modal saya sebagiannya, saya kirimkan ke Baitul Maqdis. Kalau Anda sebagai seorang jurnalis, pasti yang Anda pikirkan adalah bagaimana agar informasi tentang Baitul Maqdis sampai kepada semua umat. Kalau Anda seorang guru, Anda juga pasti akan mengajarkan itu pada murid-murid Anda. Kalau Anda seorang pejabat, pasti Anda juga tidak akan mau sia-siakan jabatan Anda. Anda akan menjadi bagian yang membebaskan Baitul Maqdis. Bukan cuma sekedar amanah undang-undang dasar. Bukan cuma sekedar amanah dari Konvensi Asia Afrika. Jika kalian seorang ustaz, pasti Anda tidak pernah bisa tidur kecuali mendoakan saudara-saudara Anda di sana. Apa yang terjadi dengan Salahuddin Al-Ayyubi? Ya al-Islam! Ya al-Islam! Wahai umat Islam, wahai dunia Islam, kira-kira begitu. Wa inahu tadrifani biddumu. Ketika diperkata ya al-Islam dan di benaknya ada Baitul Maqdis, mengalirlah dengan deras air matanya di pipinya. Itulah sikap kesatria, patriotik sejati orang-orang yang berjiwa tinggi. Sidang jemaah rahimakumullah, semoga Anda termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarga Anda dan anak-anak lelaki Anda pun yang dipilih untuk itu. Kalau tidak juga, malulah kepada perempuan-perempuan di sana. Wahai laki-laki, malulah. Bahkan perempuan-perempuan di Baitul Maqdis, murabitat, dia punya anak, dia punya tanggung jawab, tapi dia korbankan jiwanya. Anda lihat, dia tempeleng itu muka tentara Yahudi, dijambak, dipukul, ditarik jilbabnya, dia lawan itu tentara Yahudi itu, malu dengan perempuan-perempuan di sana. Tanah suci itu adalah tanah kita semua. Kalau mereka hendak mengambil cara hidup seperti Anda, mereka juga berhak untuk hijrah. Mereka berhak untuk hijrah, mencari kehidupan yang lebih baik untuk dunianya. Tidak. Para murabitat, perempuan-perempuan ini memang lemah badannya, tetapi perkasa badannya. Perempuan, iya, dia cuma seorang perempuan dengan semua kelemahannya. Dia berhak untuk mencari kehidupan. Gadis-gadis cantik di sana berhak untuk mencari suami-suami kaya raya di luar sana. Tidak. Mereka memilih bertahan di Al-Quds, mereka bertahan di Masjidil Aqsa demi menjaga masjid kalian, wahai orang Indonesia, orang Indonesia. Dia korbankan martabatnya, dia korbankan apa saja yang bisa dia korbankan demi menjaga Masjid Aqsa kalian, wahai orang Indonesia. Dia bisa untuk kaya raya seperti kalian, tapi dia memilih untuk menjaga amanah kalian. Karena tanah suci itu adalah tanah suci tiga agama. Ketika Islam yang berkuasa di sana, Yahudi dan Nasrani aman. Karena kota itu adalah, karena daerah itu adalah daerah suci tiga agama, Yahudi, Nasrani dan Islam tentunya, walaupun tidak ada agama selain Islam, hanya penyebutan saja, dan mereka menyimpangkan itu. Semua para nabi adalah Islam semuanya, tapi katakanlah itu kota suci tiga agama. Saudara-saudara, sampai di sini, maka tidak ada lagi jalan buat Anda menghindar dari membela Baitul Maqdis. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yawmil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sidang jemaah rahimakumullah, apa yang saya rencanakan untuk saya khutbatkan ternyata kalah dengan apa yang menggelora dari hati saya tadi. Semua yang saya ucapkan tadi ternyata keluar dari apa yang sudah saya rencanakan. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa berbahagialah orang yang hidup dengan mengikuti kejernihan hati nuraninya. Al-Aqsa ulal qiblatain, tidak bisa dipisahkan antara kiblat Mekah dengan kiblat Baitul Maqdis, tidak bisa. Allah yang mengikat Nabi Muhammad SAW sehingga dimi'rajkan lewat sana setelah diisrakan dari Masjidil Haram ke sana. Jangan sampai saat sholat hatimu terputus dari Baitul Maqdis. Tidak akan mi'raj Quran kamu. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Terbiasalah untuk menyambung dengan shalawat Ibrahimiyah. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamina innaka hamidun majid. Mudah-mudahan kita mendapatkan percikan keberkahan, kemuliaan Al-Quds, keberkahan para nabi dan rasul, dan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Katakan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ala sahabati ajmain Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala tabi'in wa tabi'at tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana صغارا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أنقذ أقصانا, اللهم أنقذ قرصنا من الصهاينة المكتسبين المجرمين. Ya Allah, selamatkanlah Aqsa kami. Ya Allah, selamatkanlah Baitul Maqdis kami. Kami tidak punya kekuatan, tapi kami tahu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Qawiyyu ya Aziz. Kami bangsa Indonesia memang bangsa yang kecil dan lemah, hina di hadapanmu, dan mungkin terhitung kecil bagi bangsa di dunia memiliki senjata yang saat ini menganggap mampu menguasai Baitul Maqdis. Ya Allah, dari Indonesia kami berdoa. Ya Allah, dari langit Indonesia kami bermohon kepadamu. Ya Allah, ya Qawiyyu ya Aziz, tunjukkan kepada kami kekuasaanmu. Ya Allah, lindungilah Baitul Maqdis, perlihatkan kepada umat di dunia kekuatanmu. Ya Allah, bagi mereka-mereka yang hendak menistakan tanah suci kami, tanah suci yang kau takdirkan bagi orang-orang yang baik, orang-orang yang suci di muka bumi. Ya Allah, hancurkanlah kekuatan mereka, musnahkanlah kekuatan mereka, dan jadikanlah tangan-tangan kami sebagai pemusnah, dan membuat mata mereka, wajah-wajah mereka merenggut ketakutan. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, pilihlah badan kami. Ya Allah, pilihlah waktu kami. Ya Allah, pilihlah harta kami. Mendapatkan keberkahan percikan Al-Qudus untuk bisa membelanya. Ya Allah, berkahi pula anak-anak kami. Ya Allah, berkahi pula anak-anak kami. Ya Allah, agar mereka menjadi yang terpilih badannya, terpilih darahnya, bahkan terpilih nyawanya untuk Baitul Maqdis. Ya Allah, jodohkan anak-anak kami, pemuda-pemuda kami, dengan perempuan-perempuan salihah yang juga bervisi untuk membebaskan Baitul Maqdis. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, pilihlah Indonesia. Ya Allah, pilihlah rakyat Indonesia untuk menjadi bagian yang terdepan membebaskan Baitul Maqdis dengan kekuatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu la ilaha illallah, أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة, حي على الفلاح, قد قامت الصلاة, قد قامت الصلاة. الله أكبر, الله أكبر.